Fitra Bisnis, Indonesia tidak akan mungkin bisa menjadi negara maju jika tidak mempunyai kemampuan memadai untuk membiayai kebutuhan kita sendiri. Indonesia juga tidak bisa terus menggantungkan anggaran belanjanya yang bersumber dari hutang luar negeri. Selain dengan mengoptimalisasi pajak, masih banyak cara yang bisa dimanfaatkan untuk menggenjot penerimaan negara. Apalagi penerimaan dari pajak masih terbilang rendah, yaitu hanya 12% lebih, sedangkan Malaysia di atas 20%. Peran swasta pun harus dilibatkan, dan pemerintah tidak akan dapat berbuat banyak untuk menggenjot pembangunan tanpa melibatkan pihak swasta, karena dana dari pemerintah hanya 13% untuk pendanaan pembangunan. Nah, apa saja alternatif pendanaan pembangunan ini? Di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pendanaan pembangunan? Pendanaan pembangunan ini kan ada dari pemerintah, ada dari swasta. Swastanya ada domestik, ada dari asing. Nah, dari pemerintahnya maksimum 13% saja dari seluruh kebutuhan dana. Jadi pemerintah tidak mungkin bisa berbuat banyak. Yang bisa pemerintah lakukan adalah optimalisasi lewat pajak. Karena tax ratio kita masih rendah 12,1%. Yang di atas kita tuh Malaysia udah 20-an% gitu. Jadi kita meyakini masih ada sumber dana yang bisa digarap dari sana. Nah, kemudian optimalisasi perbankan. Karena perbankan cenderung mismatch sekarang ini. Sumber dananya jangka pendek, dia tidak bisa dibebankan untuk membiayai jangka panjang ya. Oleh karena itu, harus ada desain baru tentang perbankan di Indonesia. Dimungkinkan munculnya bank pembangunan lagi yang udah kita bunuh selama ini. Ya, kita telah membunuh Bapindo, Bank Eksim, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara. Yang ternyata dari krisis ini menunjukkan bahwa bank-bank yang menjadi kampion di dunia ini adalah bank-bank khusus. Seperti misalnya Industrial and Commercial Bank of China dan macam-macam. Ketiga, dana haji. Jangan biarkan Departemen Agama jadi fund manager. Ini kita harus keras. Departemen Agama ngurus umat, bukan ngurus duit. Dan dimanfaatkan dananya bisa untuk kesejahteraan umat. Jadi Departemen Agama lagi-lagi jangan jadi fund manager. Kemudian yang keempat adalah monetisasi aset-aset negara. Kita punya kekayaan yang kita bisa monetize, beda dengan sekuritisasi ya. Sehingga kita punya yang namanya sovereign wealth fund yang cukup besar sebetulnya, seperti yang dimiliki Norwegia. Norwegia dari minyaknya dia bisa menghasilkan sovereign wealth fund yang bisa mendukung pembangunan di sana dan menyejahterakan rakyatnya. Demikian Faisal Basri dan saya Rizal Andika.